Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, juga pendengar Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta di 107,8 FM, juga pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM. Juga para pendengar yang mendengarkan melalui streaming, baik streaming Radio Roja Bandung, Radio Kita, Radio Islamic Center Binbaz ataupun Al-Bayan, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Iman kepada Para Malaikat, yang pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah selesai membahas ibadah-ibadah malaikat, dan poin yang terakhir yang kita bahas adalah al-khauf wal-khasyah, takut, rasa takut malaikat kepada Allah itu juga ibadah, dan itu ibadahnya hati, sebagaimana sudah kita terangkan pada masa yang lalu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang amalan-amalan para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas kepada mereka untuk melaksanakan urusan-urusan yang besar di langit dan di bumi. Padahal Allah sendiri sebenarnya tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun atau bantuan, sehingga apa yang dilakukan oleh malaikat bukanlah bersifat pembantu atau membantu pekerjaan Allah. Tapi hal itu dimaksudkan, wallahu a'lam, dalam rangka menampakkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keagungannya, dan menjelaskan bahwa di alam dunia ini selalu ada hubungan sebab dan akibat. Para malaikat yang besar, yang dahsyat kekuatannya, diberikan semuanya itu oleh Allah. Besarnya ukuran mereka dan kekuatan, kedahsyatan mereka, itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Sehingga para malaikat mengamalkan amalan-amalan besar itu dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan itu, sehingga amalan mereka dalam mengurus langit dan bumi beserta isinya itu tak ubahnya seperti amalan-amalan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, فَكُلُّ حَرَكَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ حَرَكَةِ الْأَفْلَاكِ وَالنُّجُمِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالرِّيحِ والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض كما قال الله تعالى فالمدبرات أمرا وقال فالمقسمات أمرا فهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. Kata Imam Ibn Qayyim, semua gerakan di langit dan di bumi berupa pergerakan planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, angin, gerakan awan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pergerakan hewan, termasuk pergerakan yang kita lakukan sebagai manusia, semuanya itu bersumber dari aksi para malaikat yang ditugaskan untuk mengurus urusan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengurus seluruh urusan. Dalam ayat yang keempatnya, fal muqassimati amra, demi para malaikat yang membagi-bagi urusan. Itulah keyakinan ahli iman, para pengikut Rasul. Adapun orang-orang yang mendustakan para rasul dan mengingkari ajaran Islam yang disebarkan oleh para rasul, mereka berkata bahwa bintang planet itu beredar dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan ada kelompok-kelompok para malaikat yang ditugaskan untuk mengurus bagian-bagian dari alam ini yang sangat besar. Semua tempat ada malaikat yang mengurusnya. Gunung ada malaikat yang menjaganya. Demikian juga bergesernya awan, ada malaikat yang menggerakkannya. Turunnya hujan juga ada malaikat, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Juga ada rahim, di dalam rahim setiap ibu ada malaikat yang ditugaskan yang mengurus perkembangan janin dari dalam perut ibu sampai janin itu sempurna menjadi manusia dan siap dilahirkan. Dan setelah manusia itu lahir, ada malaikat yang juga ditugaskan nempel terus seumur hidupnya, baik itu malaikat penjaga ataupun malaikat pencatat seluruh amalannya. Dan di akhir hayat manusia tersebut dalam kehidupannya di dunia, ketika menjelang kematiannya, diutus lagi malaikat untuk mencabut nyawanya, malakul maut. Setelah beres pindah ke alam kubur, di alam kubur juga ada malaikat yang menanyainya, yang disebut dengan malaikat munkar dan nakir. Jadi seluruh proses kehidupan manusia sejak mulai dia janin sampai dia lahir dan selama hidup sampai mati, sampai masuk lubang kubur, sampai masuk alam kubur, semuanya itu tidak lepas dari peran para malaikat yang ditugaskan oleh Allah dengan malaikat-malaikat yang berbeda-beda. Malaikat yang ditugaskan di dalam janin berbeda dengan ketika dia lahir, berbeda ketika manusia itu hidup, berbeda juga dengan malaikat yang mencabut nyawanya, berbeda juga dengan malaikat yang ditugaskan di alam kubur. Itu seluruh kehidupan manusia tidak pernah lepas dari adanya peran para malaikat. Dan di dalam mengurus alam yang besar seperti planet, seperti matahari, bulan, seluruhnya juga ada malaikat-malaikat yang memprosesnya, menjaganya dan mengaturnya. Jangan dikira kalau planet, bintang atau bulan itu beredar secara tepat pada porosnya, pada apa namanya, orbitnya, pada garis edarnya, jangan dikira itu berjalan sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Mustahil bisa teratur seperti itu. Bergeser sedikit saja dari orbitnya bisa menyebabkan adanya tubrukan satu bintang dengan bintang lainnya, satu planet dengan planet yang lainnya. Jangankan benda besar seperti bulan, bintang, matahari, dan planet-planet lain, kita aja benda-benda kecil baik mobil, motor, kereta, pesawat, perahu, apabila semuanya itu berjalan sendiri tanpa ada yang mengendalikan, maka mustahil perjalanannya bisa teratur tepat di jalurnya dan sampai ke tujuan yang diinginkan. Mustahil. Apalagi benda-benda besar seperti planet-planet di alam jagat raya, tanpa ada yang mengaturnya, mustahil mereka bisa beredar secara teratur. Demikian juga di dalam neraka, Allah menugaskan malaikat yang menyalakan api neraka, juga yang mengazab para penghuni neraka, menanam pohon-pohon di dalam neraka, dan demikian juga di surga. Malaikat itu adalah sebesar-besar tentara Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, ada malaikat yang ditugaskan memikul arsy, ada juga malaikat yang memakmurkan langit dan bumi dengan sholat, tasbih, takdis, dan yang lain-lainnya dengan jumlah yang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah seluruh tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari semua penjelasan itu kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menugaskan para malaikat baik di alam sebelah atas di langit ataupun di bawah yaitu di bumi untuk mengurus, mengatur seluruh urusan atas izin, perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikatlah yang memproses semua itu. Oleh karena itu, kadang-kadang pengurusan alam semesta ini dinisbatkan, disandarkan kepada para malaikat. Kadang-kadang. Seperti yang ditegaskan di dalam surah An-Nazi'at ayat yang 5, "Falmudabbirati amro," demi para malaikat yang mengurus seluruh urusan. Dan para malaikatnya di sini banyak dengan lafadz jama' falmudabbirati amro, demi para malaikat yang mengurus urusan-urusan. Kenapa dinisbatkan bahwa yang mengurus urusan ini para malaikat? Sebab para malaikat sebagai pelaksana secara langsung. Kadang-kadang Allah menyatakan yang mengurus alam ini Allah sendiri langsung. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat yang 3 Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian Dia tegak di atas 'arsy dan mengurus seluruh urusan. Allah tegak di atas arsy dan mengurus seluruh urusan. Yang mengurus seluruh urusan ini Allah. Juga dalam surah Yasin, surah Yunus juga ayat ke-31 Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa ma yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakan oleh Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, dan siapa juga yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan siapa yang mengurus seluruh alam ini? Maka pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakan olehmu kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa Allah lah yang mengurus seluruh urusan. Tadi dikatakan malaikat yang mengurus seluruh urusan. Di ayat ini yang barusan dikatakan Allah yang mengurus seluruh urusan. Kedua ayat tadi tidaklah bertentangan, tapi saling melengkapi. Allah lah yang dianggap mengurus seluruh urusan secara hakiki, karena Allah yang menghendaki hal itu. Karena Allah lah yang memerintahkan dan mengizinkan diurusnya semua urusan itu, maka disebut Allah yang mengurus seluruh urusan, dan para malaikat sebagai pelaksana dari pengurusan itu atas kekuasaan yang Allah berikan, izin dan perintah yang Allah berikan kepada mereka. Inilah amalan-amalan yang agung yang Allah perintahkan kepada para malaikat sebagai pelaksana langsung, dan jenis amalan-amalan agung dan besar bagi para malaikat ini sangat banyak dan beragam, ya. Tapi secara umum kita bagi bahwa tugas para malaikat ini secara umum terbagi kepada dua, ya. Pertama, tugas para malaikat atau amalan para malaikat yang berkaitan dengan alam, dengan langit dan bumi beserta isinya. Dan yang kedua, amalan-amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia, berinteraksi antara para malaikat dengan manusia. Dan ini terjadi sejak ketika manusia itu diciptakan, sejak manusia itu berupa janin di dalam perut ibunya, sampai lahir, sampai hidup selama di dunia, sampai mati, masuk ke dalam alam kubur, sampai ke akhirat, sampai terakhir ke surga dan ke neraka, seluruh perjalanan hidup manusia ini tidak pernah lepas dari keikutsertaan dan peran aktif para malaikat. Inilah dua garis besar tugas-tugas atau amalan-amalan para malaikat. Jadi yang pertama adalah amalan para malaikat berkaitan dengan alam ini. Kedua, berkaitan dengan manusia secara khusus. Kita mulai pembahasan kita dengan membahas amalan-amalan para malaikat di alam ini. Pertama, ada para malaikat pemikul arsy. Kita mulai dari arsy. Sebab arsy adalah alam yang terbesar, makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy. Langit dan bumi ini tidak ada apa-apanya dibanding arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah menugaskan para malaikat untuk memikul arsy. Karena arsy-Nya sangat besar, makhluk terbesar, lebih besar daripada langit dan bumi. Maka pasti malaikat yang ditugaskan memikul arsy bukan sembarang malaikat. Karena arsy itu juga adalah makhluk yang secara zat terdekat dengan Allah. Karena di atas arsy Allah istiwa, Allah tegak, tanpa nempel di ars tersebut. Jadi ars itu makhluk yang secara zat terdekat dengan Allah, maka para malaikat yang memikul ars adalah malaikat yang juga hubungannya, jaraknya terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama memikul arsy, mereka bertasbih, mereka bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka pun mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 atau surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat yang ke-7. Allah berfirman, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Kata Allah dan para malaikat yang memikul arsy beserta para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Jadi ada yang memikul arsy, ada juga malaikat yang ada di sekeliling arsy. Mereka semua bertasbih dengan memuji Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, Ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang bertobat. Ampuni juga orang-orang yang mengikuti jalan-Mu dan pelihara mereka dari azab neraka jahim. Itu para malaikat yang memikul arsy. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang para malaikat yang memikul arsy beserta sifat-sifatnya, yaitu mereka bertasbih, bertahmid, dan berdoa bagi manusia penduduk bumi yang beriman dan beramal soleh. Kadang Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan jumlah malaikat pemikul arsy di dalam beberapa ayat, seperti ayat yang barusan tidak disebutkan berapa jumlahnya. Tapi kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menjelaskan jumlah dari malaikat yang memikul arsy, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Allah berfirman, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin thamaniyah. Ini kejadian tentang ketika kiamat terjadi. Saat itu para malaikat ada di setiap penjuru langit. Lalu arsy Allah di atas langit tersebut dipikul oleh 8 malaikat. Allah berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin thamaniyah." Maka memikullah ya terhadap arsy Allah di atas mereka pada hari itu sebanyak 8 malaikat. Berkata Syekhul Islam ketika menjelaskan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari arsy. Kata beliau, "Tsumma inna qawlahu alladziina yahmiluna al-'arsya wa man haulah wa qawluhu wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yujibu anna lillahi 'arsyan." Yahmilu arsyan yuhmalu wa yujibu anna dhalikal arsy laisa huwal malak kama taqulu ta'ifatu minal jahmiyah fa innal malaka huwa majmu'ul khalaq fadallatil ayah ala anna lillahi malaikatan min jumlati khalqihi yahmiluna arsyahu wa akharuna yakununa hawlahu wa ala annahu yawmal qiyamah yahmiluhu thamaniyah imma thamaniyatu amlaq wa imma thamaniyatu asnaf was-sufuf. Kata Syekhul Islam, firman Allah yang menyatakan bahwa para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekitarnya, juga ayat yang menyatakan bahwa pada hari kiamat arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat, ayat tadi menjelaskan bahwa Allah memiliki arsy yang dipikul. Ayat tadi pun menjelaskan bahwa arsy tersebut bukanlah malaikat, tapi makhluk lain yang di digotong atau dipikul oleh para malaikat. Bukan malaikat itu sendiri sebagaimana pendapat sekelompok orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan, seorang yang oleh para ulama dianggap bukan Islam lagi karena keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang keluar secara prinsipil dari akidah Ahlus Sunnah, yang tidak mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan, menta'til, mengingkari, itu Jahmiyah. Ya, jadi para malaikat adalah sekumpulan makhluk. Dan ayat ini, ayat tadi menunjukkan bahwa Allah memiliki para malaikat dari kalangan makhluknya yang memikul arsy Allah, dan ada juga malaikat yang berkumpul di sekitar arsy. Dan pada hari kiamat, arsy tersebut dipikul oleh 8 malaikat, mungkin 8 personal malaikat, mungkin 8 kelompok dan 8 saf atau barisan para malaikat. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, sekarang sebenarnya berapa jumlah malaikat pemikul ars? Sebab adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 8, ada yang menyatakan sangat banyak. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat alias ikhtilaf tentang jumlah para malaikat pemikul ars di dunia dan di akhirat. Apakah permanen dari awal sampai akhir 8 malaikat seperti yang dijelaskan di dalam ayat tadi? Walaupun ayat tadi cuma menyatakan bahwa dipikulnya ars Allah oleh 8 malaikat itu hanya pada hari kiamat saja. Adapun ketika sebelum kiamat tidak ada penjelasan. Dan apakah 8 malaikat yang memikul arsy ini 8 malaikat, 8 personal malaikat? Ataukah 8 golongan atau 8 saf, 8 barisan? Maka ini terbagi kepada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa jumlah para malaikat pemikul ars sekarang sebelum kiamat hanya 4 malaikat. Adapun pada hari kiamat ditambah 4 lagi sehingga menjadi 8 sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17 tadi. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut. Bahkan juga di dalam bagian yang lainnya, ya, setelah mengutip syair Umayyah bin Abi Shalat tentang malaikat pemikul arsy, nanti kita akan ungkapkan isi syair dari Umayyah bin Abi Shalat yang isi syairnya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengomentari syair tersebut, Imam Ibnu Katsir menyatakan wa huwa yaqtadi anna hamalatal ars al yauma arba'ah wa yu'ariduhu hadith al awal Allahumma illa ayyuqal inna ithbataha ulail arba'ah ala hadhihi sifah la yanfi ma'adahum wallahu alam. Kata Imam Ibnu Katsir, syair Umayyah bin Abi Shalat tersebut menjelaskan bahwa jumlah para malaikat pemikul ars sekarang ini ada 4, ya. Tapi dan juga yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Jauzi ketika menerangkan ayat yang tadi. Salah satu di antara dalil yang dipegang oleh mereka adalah hadis riwayat Imam At-Tabari dengan sanad yang sampai kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yahmiluhul yauma arba'atun wa yaumal qiyamati thamaniyatun. Rasul bersabda, aras dipikul pada hari ini oleh 4 malaikat. Dan pada hari kiamat oleh 8 malaikat. Nah, di sini riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Juz yang ke-29, halaman 59. Tapi sanadnya munqati. Dan munqati termasuk hadis yang dhaif. Sebuah riwayat lain dari Ishaq, dia berkata, balagona anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hum al-yawma arba'atun, yakni hamalatul arsh. Wa idza kana yawmul qiyamah ayyadahumullahu bi arba'atin akharin fakanu thamaniyah. Wa qad qala Allahu wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Telah sampai berita kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka malaikat pemikul aras pada hari ini ada 4 malaikat, dan apabila tiba saatnya hari kiamat, Allah menguatkan mereka dengan 4 malaikat lagi sehingga jadilah 8. 4 tambah 4 8. Sebagaimana firman Allah, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, bahwa malaikat pemikul arsh pada hari itu ada 8. Ya. Nah, ini juga berdasarkan dalil tentang syair Umayyah bin Abi Salat, ya, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Umayyah bin Abi Salat suatu saat bersyair tentang arsh Allah. Isi syairnya, rajulun wa thawrun tahta rajulin yaminah wan nasr lil ukhra wa laith mursid faqala an-nabi sam saddaqa. Kata Umayyah bin Abi Salat, yang memikul malaikat ada satu laki-laki, satu lembu besar, lembu jantan besar, lembu teh sapi, ya, sapi besar di bawah laki-laki yang ada di kanannya, dan ada burung raja wali serta singa yang selalu mengincar. Ini 4 malaikat pemikul aras berwujud 4 jenis makhluk. Makhluk yang pertama adalah manusia, yaitu laki-laki. Makhluk yang kedua adalah sapi jantan yang besar. Makhluk yang ketiga adalah burung garuda atau raja wali, pokoknya burung atau elang nasr. Burung nasr itu burung yang memiliki cakar dan paruh untuk membunuh dan memburu musuhnya. Dan walaith mursid, dan yang keempat berupa singa yang sangat garang. Ya. Mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqa, benarlah dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga riwayat Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, dan yang lain-lain. Tetapi hadisnya ini sanadnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Muhammad bin Isbaq As-Sibai'i, dia ini mudallis, ya. Mudallis itu orang yang tukang memanipulasi lafaz hadis. Kadang dirubah. Kedua, hadis ini juga hadis mu'an'an, ya. Oleh karena itu hadis ini merupakan hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Inilah kelompok pertama di kalangan para ulama tentang jumlah malaikat pemikul ars. Kelompok pertama ini menyatakan pada saat sekarang dunia masih tegak berdiri, jumlah malaikat pemikul arsh itu hanya ada 4 malaikat, tapi nanti pas pada hari kiamat, ya, karena kiamat penghancuran alam jagat raya ini, maka tentu saja keberadaan arsh Allah Subhanahu wa taala terpengaruh dan harus dipikul oleh tambahan tenaga para malaikat yang tadinya 4 menjadi 8, ya. Ini pendapat pertama, malaikat sekarang dipikul oleh 4, aras Allah dipikul oleh 4 malaikat, sedangkan pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa jumlah para malaikat pemikul aras baik di dunia ataupun pada hari kiamat nanti, baik sekarang ataupun nanti, tetap 8 malaikat. Cuma ada yang menyatakan 8 personal malaikat, atau ada juga yang menyatakan 8 golongan malaikat. Nah, salah satunya ya, didasarkan kepada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abbas putra Abdul Muttalib. Abbas ini masih paman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, "Kunna julusan bil Batha." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma hadha?" Qala kunna as-sihab. Qala wal muzn. Kulna wal muzn. Qal wal anan. Qal fasakatna. Faqala hal tadruna kam baina samai wal ard? Qal kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal bainahuma masiratu 500 sanah. Wa min kulli samain ila samaa masiratu 500 sanah. Wa kathfu kulli samain 500 sanah. Wa fawqa as-sama'i as-sabi'ah bahrun baina asfalihi wa 'alah kama baina as-sama'i wal 'ard thumma fawqa dhalik thamaniyatu aw'al baina rukabihim wa adlal wa adla fihim kama baina as-sama'i wal 'ard thumma fawqa dhalik al-'ars baina asfalihi wa 'alah kama baina as-sama'i wal 'ard Wallahu tabaraka wa ta'ala fauqa dhalik wa la yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Kata Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, kami sedang duduk-duduk di Al-Batha. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tahu enggak apa itu? Sambil menunjuk ke awan yang ada di atasnya. Para sahabat berkata, itu awan as-sahab. Kata Nabi, dan muzn. Kami pun berkata, dan muzn. Muzn itu juga awan. Tapi bedanya, muzn itu awan yang mengandung air yang akan turun menjadi hujan. Kalau sahab masih apa? Umum, segala awan, baik yang mengandung air ataupun yang tidak. Tapi yang mengandung air itu muzn disebut. Sebagaimana firman Allah, Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ini surah Al-Waqiyah. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzn. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari muzn? Muzn itu awan yang mengandung air. Am antum munzilun? Ataukah kalian yang menurunkannya? Walau syaa la ja'alahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami berkehendak, niscaya kami jadikan air hujan tersebut asin. Mengapa kalian tidak bersyukur? Nah, kalau asin kan kita enggak bisa minum ya. Kalau semua umpamanya air yang keluar dari dalam tanah, yang turun dari atas langit semuanya asin, kita gak bisa minum. Kalau toh bisa harus diproses dulu. Yang disebut dengan proses apa bahasa Indonesia? Merubah dari asin ke tawar. Penyulingan, disuling gitu. Disuling dulu. Dalam bahasa Arab disebut ditahliyah. Tahliyah itu ya pemurnian dulu, dimurnikan, diubah dari asin ke tawar. Nah, itu disebut muzn. Maka kami pun berkata Muzan, wal anan dan juga anan. Anan sama, itu juga apa namanya, awan-awan juga. Lalu kami pun diam. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian berapakah jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata, jarak antara langit dan bumi itu sejarak 500 tahun perjalanan. Dan masing-masing jarak dari satu langit ke langit juga 500 tahun perjalanan. Dan ketebalan masing-masing langit 500 tahun perjalanan. Dan di atas langit ketujuh ada lautan, air. Jarak antara dasar lautan itu dengan permukaannya sejarak langit dan bumi. Berarti 500 tahun perjalanan juga. Nah, di atas langit yang ketujuh ada 8 malaikat. Yang jarak antara pundaknya sampai ke daun telinganya sejarak antara langit dan bumi. Kemudian di atas pundak mereka itu ada arsy. Dan jarak antara dasar arsy dan puncaknya yang paling tinggi sejarak antara langit dan bumi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala di atas semua itu. Tapi tidak ada sesuatu pun yang luput, yang tersembunyi dari amalan-amalan Bani Adam. Jadi bayangkan aja umpamanya jarak langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Ketebalan masing-masing langit ya 500 tahun perjalanan juga. Jarak antara langit ke langit juga 500 tahun perjalanan. Ah, pokoknya mah jauh ajalah, hitung aja sendiri ya. Nah, ini hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, juga Imam At-Tirmidzi. Imam Abu Daud dua kali meriwayatkan dalam sunannya, hadis nomor 4723 dan 4724 dengan lafaz yang hampir sama. Dalam At-Tirmidzi hadisnya nomor 332. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun gharibun. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah, juga Imam Ahmad, dan yang lain-lain ya, yang menjelaskan tentang hal ini. Tapi ya, hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mensahihkannya, sebagian lagi ada yang mendhaifkannya. Di antara yang mensahihkannya adalah Syekhul Islam dalam Majmul Fatawanya, juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Tahdzibus Sunan. Dan di antara yang mendhaifkan hadis ini Syekh Ahmad Syakir dalam Tahqiq terhadap Musnad Ahmad. Juga Syekh Al-Albani dalam Tahqiq Kitab As-Sunnah. Juga Syekh Al-Arnaut dan yang lain-lainnya ya. Hadis ini dhaif, termasuk hadis yang dhaif. Ini hadis pertama yang menjelaskan bahwa para malaikat itu sekarang juga dipikul oleh 8. Para arsy Allah dipikul oleh 8. Sebagaimana yang tadi disebutkan, di atas ya langit ketujuh itu ada 8 malaikat. Ini yang memikul arsy. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua diterima dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, hamalatul arsy syamaniyah ma baina muqi ahadihima ila muakhari ainihi masiratu mi'ati amin. Para malaikat pemikul arsy ada 8. Jarak antara dua muknya, jarak antara muk dengan ujung mata yang satu lagi sejarak 100 tahun perjalanan. Muk itu ujung mata sebelah dalam yang dekat dengan hidung, itu muk namanya. Ya, sampai ke ujung satu mata lagi. Matanya aja besarnya malaikat pemikul aras. Matanya aja sejarak 100 tahun perjalanan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim tapi dengan sanad yang lemah, yang dhaif. Ini juga hadis dhaif. Hadis ini dijadikan hujjah oleh sebagian ulama yang menjelaskan bahwa jumlah malaikat pemikul arsy sekarang ada 8. Juga yang ketiga, sebuah riwayat dari Rubai bin Anas dalam menjelaskan firman Allah, wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin tsamaniyah. Dia menjawab, tsamaniyatu malaika. Jadi 8 malaika. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ada beberapa riwayat yang dinukil juga Imam Ibnu Katsir, As-Suyuti, dan yang lain-lain. Tetapi hujjah atau dalil atau riwayat tentang hal itu semuanya dhaif. Pendapat kedua demikian. Jadi pendapat kedua menyatakan pemikul arus itu ada 8 personal malaikat, baik sekarang maupun nanti pada hari kiamat. Adapun pendapat yang ketiga menyatakan bahwa jumlah malaikat yang memikul arus tidak terhitung, sangat banyak. Adapun 8 yang diterangkan oleh Al-Quran maksudnya 8 golongan, 8 kelompok malaikat yang satu kelompoknya jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan 8 malaikat adalah thamaniyatu sufufin minal malaikah la ya'lamu iddatahum illallah. Maksudnya 8 baris para malaikat yang jumlah mereka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Ada lagi pendapat yang keempat. Kelompok keempat ini menyatakan annal murada bithamaniyah thamaniyatu ajza wa annal malaikata tis'atu ajza thamaniyatu ajza minhum al-karabiyun wa qad sabaqa bayanu dha'fi mahtajju bihi. Yang dimaksud dengan 8 malaikat adalah 8 bagian. Para malaikat itu seluruhnya ada 9 bagian. 8 bagian ya, di antaranya adalah karubiyun. Karubiyun itu malaikat yang ada di sekitar arsy yang amalnya, perbuatannya adalah memikul arsy itu. 8 bagian, 8 kelompok juga maksudnya. Nah, satu kelompok lagi mengurus yang lain-lain. Jadi dari 9 bagian malaikat, 8 bagian yang merupakan bagian terbesar dari para malaikat atau terbanyak itu memikul arsy. Sedangkan satu bagian yang merupakan bagian yang tentu saja lebih kecil mengurus yang lain selain arsy, mengurus langit, bumi dan kehidupan manusia. Jadi jumlah malaikat yang memikul arsy jauh lebih banyak dibanding yang mengurus yang lain-lain, karena memang arsy itu makhluk Allah yang terbesar. Langit dan bumi, aduh, kecil banget dibanding ars, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, seluruh kelompok, 4 kelompok ulama yang berpendapat tentang jumlah malaikat, seluruhnya tidak ada yang dasarkan kepada hadis yang sahih. Semuanya apa? Semuanya dhaif. Satu-satunya yang sahih adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa para malaikat itu yang memikul arsy jumlahnya ada 8. Kita wallahu alam apakah 8 ini 8 personal malaikat dan apakah maksudnya 8 kelompok tadi, ya, dan bagaimana bentuk para malaikat tersebut? Apakah betul seperti yang dijelaskan oleh Umayyah bin Abi Shalat, ada yang berupa orang, ada yang berupa lembu, ada yang berupa burung dan ada yang berupa singa? Semuanya itu tidak bisa kita pastikan karena dhaifnya riwayat tersebut. Sedangkan ini menyangkut masalah gaib. Arsy itu gaib bagi kita. Karena gaib tidak boleh dasarkan kepada hadis yang dhaif. Harus dasarkan hadis yang sahih atau ayat Al-Quranul Karim. Walhasil kesimpulannya adalah, ya, kita meyakini bahwa jumlah malaikat yang memikul aras pada hari kiamat adalah 8. Adapun 8-nya 8 personal malaikat ataukah 8 kelompok malaikat? Wallahu alam, kita tawakuf dari hal ini. Dan apakah sekarang sebelum kiamat terjadi para malaikat itu jumlahnya hanya 4 ataukah juga 8? Wallahu alam, kita juga tidak bisa memastikan karena tidak adanya keterangan yang sahih tentang hal ini, dan sikap kita adalah tawakuf juga dari hal itu, ya. Itulah jumlah para malaikat pemikul arus. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri, sifat, dan ukuran dari para malaikat pemikul arus? Poin ini nanti akan dijelaskannya di hari Selasa yang akan datang. Karena sekarang waktunya sudah hampir 1 jam, ya, cukup sampai di sini saja. Kita gunakan sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan yang sangat besar faedah bagi kita semua. Sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustaz. Yang pertama akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk dari pendengar Radio Roja Bandung, dari Abi Muti di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abi Muti di Taman Sari Bandung, mau tanya apakah malaikat dengan setan saling melihat? Apakah malaikat pernah berperang dengan setan? Syukron. Ya. Apakah para malaikat dengan setan saling melihat? Malaikat melihat setan. Setan tidak bisa melihat malaikat. Karena apa? Karena setan, ya, termasuk makhluk dari kalangan bangsa jin, sama dengan manusia harus beribadah dan amal-amal mereka dicatat. Tidak hanya malaikat, tidak hanya mengetahui aspek fisik dari manusia dan jin, tapi juga aspek batin, isi hati manusia dan isi hati jin, baik jin yang muslim ataupun jin yang kafir yang disebut setan. Malaikat tahu, karena mereka harus mencatat walaupun aspek niat, sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, kalau umpamanya seseorang berniat untuk melakukan kebaikan, maka malaikat sudah mencatat. Kalau kebaikan itu jadi dilaksanakan, maka dilipat gandakan catatan pahalanya 10 kali lipat. Kalau tidak jadi, maka hanya dicatat 1 kebaikan. Tapi kalau berniat 1 keburukan, tidak dicatat terus sampai itu diamalkan. Dan hadis ini mengisyaratkan para malaikat mengetahui isi hati orang dan hati bangsa jin. Karena jin dan manusia untuk ibadah. Dan mereka nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Oleh karena itu, malaikat, ya, tahu, melihat kepada setan. Tapi setan tidak bisa melihat para malaikat, ya. Ini nanti akan lebih detail lagi ketika kita menjelaskan amal-amal malaikat yang berkaitan dengan manusia dan juga jin, ya. Tadi pertanyaan kedua apa? Apakah setan, malaikat dan setan bisa saling melihat terus? Tidak berperang. Berperang. Ya, malaikat ada yang Allah tugaskan, Allah kirim untuk berperang, baik melawan tentara-tentara kafir dari kalangan manusia ataupun dari kalangan setan, ya. Kadang setan bisa melihat malaikat dalam kondisi seperti itu, sehingga apa? Sehingga mereka juga ketika melihat pasukan para malaikat di medan perang, ya, dalam kondisi itu saja, tetapi, ya, mereka itu apa? Mereka itu lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Karena apa? Karena memang mereka melihat pasukan malaikat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, ya. Al-Quran menerangkan itu. Ketika umpamanya dalam surah Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 48, Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atan nakasa 'ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la taraun inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ingat ketika setan menghiasi amal-amal orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang akan memerangi kaum muslimin di medan perang, ya. Setan berkata kepada pemimpin kafir, la ghaliba lakumul yauma minan nas. Kalian ini pada hari tidak ada yang bisa mengalahkan dari kalangan manusia. Wa inni jarul lakum, dan aku mendukung kalian, membantu, akan membantu kalian. Jadi setan waktu itu menjelma menjadi orang, satu kabilah yang dipimpin oleh iblisnya langsung gitu ya, bergabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma tara'atil fi'atan. Ketika kedua pasukan saling melihat, sudah saling bertemu, pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafirin, nakasa 'ala aqibai, maka rombongan setan yang menjelma menjadi orang itu mundur lari ke belakang. Lalu berkata, inni bari'um minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Ini perkataan rombongan setan kepada orang-orang musyrik yang akan perang. Inni ara ma la taraun. Aku bisa melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah. Aku pun takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah itu maha dahsyat siksanya. Nah, apa yang dikatakan oleh iblis pada waktu mau perang Badar ini, inni ara ma la taraun, aku bisa melihat apa yang tidak kalian lihat, maksudnya melihat pasukan para malaikat. Ya, tapi hanya momen itu, tapi dalam momen-momen yang normal, tidak. Adapun dalam momen seperti itu, kadang sebagian orang kafir dan sebagian kaum muslimin melihat malaikat di medan perang, seperti di perang Badar tersebut, ya. Mereka melihat aksi langsung, aksi nyata langsung dari apa? Dari apa yang dilakukan para malaikat di medan perang saat itu. Tapi dalam kondisi normal seperti sekarang, setan tidak bisa melihat malaikat. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Fahmi di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Kalau tidak salah dengar, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa sejak manusia dilahirkan dan diazani, maka tidak lepas dari peran dan tugas para malaikat. Yang ingin saya tanya, sebetulnya bagaimana derajat kesahihan dari hadis mengazani kelahiran seorang bayi? Yang kedua, di samping berusaha maksimal melakukan kesalihan, adakah doa khusus agar kita bersama Rasulullah SAW di surga? Iya, pertama rasanya saya tidak menjelaskan ketika lahir, sejak lahir dan diadzani, ya. Rasanya tidak berkata demikian. Mungkin salah dengar, ya, salah dengar. Saya tadi menyatakan sejak manusia ada di alam rahim berupa janin. Itu perkembangan janin sang bayi dalam perut ibu itu diproses oleh para malaikat, ya. Sampai mereka melahirkan. Setelah melahirkan, kemudian mereka hidup di alam dunia. Maka malaikat ada yang ditugaskan untuk mencatat. Saya tidak menyebut-nyebut diazani saat itu. Kepikiran pun tadi tidak. Apalagi menyebutkan. Mungkin janin kedengarnya diazani. Mungkin janin, ya janin mungkin ya, hmm. Bukan diazanin. Janin, mungkin dengarnya sambil SMS apa, sambil telepon atau apa. Ya, memang bisa salah dengar, salah paham. Di janin bukan diadzanin, ya. Janin, sejak janin ya sampai melahirkan. Adapun derajat kesahihan mengadzankan bayi, ya. Itu dhaif dan kedhaifannya dijelaskan. Memang Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil di cetakan-cetakan awal ketika menjelaskan mengadzankan bayi, beliau menyatakan hasan insyaallah. Akan tapi dalam taraju Al-Albani, di dalam merujuknya Syekh Al-Albani dari beberapa hadis, yang tadi ada hadis yang beliau sahihkan diperiksa ulang ternyata dhaif atau sebaliknya, yang tadinya dhaifkan di ini diperiksa ulang kemudian ternyata sahih, dan itu ada dikumpulkan oleh murid sebagian muridnya dengan judul Taraju al-Albani. Beliau menyatakan ternyata setelah diteliti ulang hadis itu termasuk hadis yang dhaif, ya. Nah, hadis yang dhaif seperti ini boleh enggak diamalkan? Tidak boleh. Karena apa? Karena ini menyangkut pensyariatan suatu amalan, yaitu menyariatkan mengadzankan bayi. Adapun hadis dhaif boleh dilakukan, boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal. Maksudnya bukan hadis dhaif dijadikan dalil pokok untuk mengamalkan amalan sunnah tertentu, bukan. Tapi dalam fadhailul a'mal itu menjelaskan keutamaan amal-amal tertentu yang amal itu sudah disyariatkan baik berdasarkan Quran atau hadis yang sahih. Seperti contoh umpamanya tahajud. Tahajud adalah amal yang sangat utama. Syariat tahajud ditetapkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis yang sahih. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari sebagian waktu malam bertahajudlah kamu. Jadi tahajud itu ditetapkan oleh Al-Quran, juga oleh hadis yang sahih. Banyak hadis tentang hal ini. Lalu tiba-tiba ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Ya, umpamanya siapa yang tahajud sekian kali akan begini, begini, begini. Tapi itu hadisnya dhaif. Boleh enggak kita amalkan? Boleh. Karena mengamalkan hadis itu tidak melahirkan amalan bid'ah. Mengamalkan hadis itu hanya sekedar motivasi. Motivasi apa? Motivasi untuk bertahajud. Tahajud ini sudah disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu maksud hadis dhaif boleh dijadikan sebagai, boleh diamalkan dalam hal fadhailul a'mal. Adapun kalau hadis dhaif dijadikan sebagai dalil pokok untuk mensyariatkan sebuah amalan tertentu yang amalan itu tidak disyariatkan baik oleh Quran atau juga oleh hadis yang sahih, lalu ada hadis dhaif yang menjelaskan disyariatkannya amal tersebut, maka tidak boleh hadis dhaif itu diamalkan. Karena apa? Karena mengamalkannya berarti melaksanakan isi syariat ini, ya, dan syariat tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Begitu, wallahu a'lam. Yang pertanyaan yang keduanya, Ustaz. Apa kedua? Di samping berusaha maksimal melakukan kesalehan, adakah doa khusus agar kita bersama Rasulullah SAW di surga? Ya, pertama memperbanyak sholat, termasuk sholat sunnah. Ketika ada seorang sahabat, ya, yang sering membantu Nabi SAW, kata Nabi, kamu minta sesuatu kepadaku? Enggak ya Rasulullah. Minta, ayo minta. Enggak. Ayo minta, didesak. Akhirnya, uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi pendampingmu di surga. Ingin berdampingan denganmu di surga. Apa kata Nabi SAW? Fa'a'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Nah, ini maksud sujud di sini sholat. Dan memperbanyak sholat maksudnya bukan sholat fardu. Karena sholat fardu tidak bisa diperbanyak, hanya tetap 17 rakaat. Tapi dengan memperbanyak sholat-sholat sunat di samping yang fardu. Kalau yang sunat banyak, tidak terhitung, ya. Nah, di samping yang fardu, jangan sampai terbalik juga, yang sunnah dikerjakan karena memperbanyak sujud, ya. Yang fardunya diabaikan, itu salah, ya. Jadi selain yang fardu, memperbanyak sholat-sholat sunat yang disyariatkan. Umpamanya tahajud, umpamanya rawatib, tahiyatul masjid, syukur wudu, dan seterusnya. Maka itu juga yang akan membantu seseorang bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW sebagaimana hadis tadi. Dan boleh juga kita berdoa dengan doa yang apabila kita tidak bisa berbahasa Arab, boleh dengan bahasa kita, bahasa yang kita fahami, karena Allah lah yang menciptakan seluruh bahasa. Allah jauh lebih faham tentang segala bahasa daripada semua ahli bahasa di dunia ini. Boleh dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Cirebon. Karena yang nanyakan orang Cirebon tadi. Ya, bahwa ya Allah, angkat derajat saya menjadi orang yang berada di samping Nabi-Mu di akhirat kelak. Nah, jangan hanya berdoa tapi juga diikhtiarkan. Ya, doa tanpa ikhtiar itu angan-angan. Ikhtiarkan dengan cara tadi, memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita coba angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wafika barakallah. Alitan Radiona Pak Taufik. Pak Taufik, enggak. Ustaz mau tanya tentang ini, adakah doa yang diajarkan Rasul, doa tentang husnul khotimah, terus doa itu apa, doa tentang kita tidak boleh sombong gitu. Terus yang kedua, doa ini, doa minum jamzam, ada doanya enggak Ustaz? Minum apa? Zam-zam. Doa minum air zam-zam. Nah, kami kan ada yang bang jemaah haji, dikasih air zam-zam di botol, ada tulisan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dan terakhirnya bi rahmatika ya rahamin. Itu hadisnya sahih enggak Ustaz? Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Taufik di Marga Asih, barakallahu fik. Pertama, doa minta dimatikan dalam husnul khotimah ya. Dan juga kedua, doa apa? Sombong. Yang ketiga, doa minum air zam-zam. Yang pertama, doa dimatikan dalam husnul khotimah ya, banyak diisyaratkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih ya. Di antara doa-doa tersebut adalah doa secara umum umpamanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab gitu. Itu termasuk doa minta husnul khotimah. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada juga doa minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah secara umum, seperti umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Itu juga boleh kita baca karena itu mengisyaratkan adanya permintaan dari kita untuk apa namanya mati dalam keadaan husnul khotimah, dan itu salah satu di antara kebaikan di dunia dan kebaikan menjelang akhirat. Kemudian juga ada doa-doa di waktu pagi dan petang yang salah satu isinya itu ada yang minta dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Sekaligus juga dalam keadaan minta dihindarkan dari apa? Dari ketakaburan. Sebagaimana doa ini juga pernah atau bukan pernah tapi sering kali ya di apa namanya dibacakan, diajarkan di dalam di Radio Roja ini setiap pagi dan petang. Seperti umpamanya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ada doa di akhirnya, wa'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Kemudian Rabbi a'udzu bika min adzabin nar, min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu termasuk di antara salah satu yang di dalamnya terkandung mati dalam keadaan husnul khatimah dan dihindarkan dari su'ul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa dari takabur. Nah, doa dari takabur ini termasuk syirik kecil ya. Doanya untuk kebersihan hati saja, Pak. Seperti umpamanya doa Allahumma Ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, seperti itu. Ini Pak Taufik kalau mau saya ada di di iPad kumpulan doa-doa yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang segala macam kepentingan dunia dan akhirat untuk lahir dan batin kita. Tinggal bawa USB gitu ya, di copy, kemudian silakan dibawa-bawa, di bisa di copy ke HP, ke laptop kita, kita baca bawa kemana-mana bisa. Kalau belum hafal ya kita baca saja ketika akan berdoa doa demikian. Kalau lama-lama sering-sering insyaallah nanti hafal ya. Itu yang kedua. Ketiga, doa minum air zam-zam, ya, yang tercantum di dalam botol-botol yang selama ini dijual, itu ada tambahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang benar itu cuma sampai Allahumma inni as'aluka, ya, ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa shifa'an min kulli da'. Sudah hanya gitu. Birahmatika ya arhamar rahim, ini jangan dibaca. Jadi hanya sampai meminta tiga hal itu doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'a, dan rizki yang luas, wasyifaan min kulidda, dan obat bagi segala penyakit. Sudah. Tapi bukankah tambahannya bagus, birahmatika ya arhamar rahimin? Iya, kalau artinya bagus. Tapi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu terbaik. Nabi hanya memberikan petunjuk sampai sana, ya udah sampai sana. Kalau kita umpama memberi tambahan lalu kita meyakini tambahan kita itu lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita itu mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Nabi hanya mengajarkan sampai di sana, kita tambah. Walaupun isinya menurut otak kita baik, tapi secara syar'i jelek. Baik buruknya amalan dalam agama ini tidak diukur oleh makna yang terkandung dalam hal itu, tidak ditetapkan oleh akal ataupun perasaan, tapi ditetapkan berdasarkan nas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Coba umpama kita sholat subuh, harusnya 2 rakaat. Kita tambah 3 rakaat. Rakaat ketiga isinya baik apa buruk? Baik, gak ada yang buruk. Isi rakaat ketiga bacaan Fatihah, baca surat, ada ruku, ada sujud, ada doa-doa pengagungan kepada Allah. Enggak ada yang buruk di rakaat ketiga. Tapi boleh enggak kita tambahkan? Enggak boleh. Karena menambahkannya adalah sikap sok tahu terhadap syariat. Ya. Allah hanya mensyariatkan demikian, Rasulullah SAW hanya mencontohkan demikian. Ya sudah, sampai sana. Itu sebaik-baik petunjuk dalam beribadah kepada Allah. Menambahkannya berarti menganggap Nabi kurang. Ah, Nabi mah doa dari Nabi mah kurang, kita tambah-tambah aja. Nah, kan begitu ya. Ini tambahan saya dari saya lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mencukupkan diri. Terhadap doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya sebatas lafaz yang beliau ajarkan. Tidak ditambah-tambah. Tidak dikurangi apalagi dirubah. Wallahu a'lam. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi? Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nanya nih kaitannya tadi. Siapa di mana Pak? Pak Heriawan. Pak Suhana Heriawan di Cimahi. Pak Heriawan ya. Mohon. Kaitannya dengan memperbanyak sholat tadi, yang saya rasakan banyak waktu sebelum hari waktu Jumat sebelum azan, atau banyak waktu juga antara maghrib dan isya. Yang saya lakukan, saya sering melaksanakan sholat sunat mutlak dengan jumlah yang tidak terbatas rakaatnya. Apa itu betul nggak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Herma Heriawan di Cimahi, barakallahu fik ya. Taib, sebaik-baik salat sunat adalah salat yang memang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salatnya dengan iming-iming keutamaan yang besar seperti tahajud umpamanya. Ada tahajud, kemudian ada duha, ya, kemudian ada rawatib, kemudian ada syukrul wudu, ada tahiyatul masjid, ya. Boleh seperti semua itu dilakukan. Dan itu bagus, dan itu akan lebih dari cukup bagi kita. Nah, sekarang boleh enggak kita sholat mutlak? Ya, boleh saja. Selama sholat mutlak itu tidak dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Seperti ba'da subuh, seperti ba'da asar, seperti pas matahari di tengah-tengah, atau pas matahari tenggelam, atau pas matahari terbit. Maka itu waktu-waktu yang terlarang dilakukan untuk sholat, kecuali sholat yang ada sebab. Yang ada sebab contohnya umpamanya sholat tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid ba'da asar, ya gak apa-apa kita sholat tahiyatul masjid. Kita masuk ke dalam masjid ba'da subuh karena ada pengajian, ada keperluan ke masjid yang mau duduk di sana. Boleh kita sholat tahiyatul masjid karena ada sebab. Adapun yang tidak ada sebab seperti sholat mutlak, maka jangan kita lakukan. Nah, sekarang kalau umpamanya kita sudah masuk ke masjid di hari Jumat sejak jam 11, ya, lalu kita sholat sebanyak-banyaknya, dibolehkan. Itu sebagian menyatakan sholat intidhar atau sholat menunggu imam, dan itu termasuk sholat mutlak. Atau umpamanya antara maghrib sampai isya, ya, kita sudah sholat maghrib, sudah zikir, sudah sholat ba'da maghrib 2 rakaat, kita ingin sholat lagi, dibolehkan enggak? Boleh. Sholat mutlak namanya, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari Adnan di Magelang, pendengar radio Islamic Center Binbaz. Assalamualaikum Ustaz. Seiring dengan berjalannya waktu dan umur, ana merasa menurunnya rasa diawasi oleh Allah dan malaikat Allah. Malahan kadang merasa diawasi oleh syaitan sehingga membuat ana takut. Berilah ana nasihat atas permasalahan ini Ustaz. Jazakallah khair. Pak Adnan di Magelang, Yogyakarta, ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kalau muraqabah menurun, muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Menurun itu menunjukkan atau indikasi menurunnya iman. Ya, juga mungkin ada banyak ilmu yang hilang. Terutama ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Karena muraqabah, tawakal, khauf, mahabbah, roja, ikhlas itu semuanya adalah amalan-amalan hati yang merupakan wujud nyata dari keimanan yang sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi, semakin mendalam, semakin banyak ilmu pengetahuan kita tentang Allah, tentang asma dan sifatnya, akan semakin besar kadar rasa takut, kadar rasa cinta, kadar rasa roja, tawakal, termasuk muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu akan meningkat dengan sendirinya. Orang yang yakin bahwa Allah itu maha melihat, orang yang yakin Allah itu mendengar, mengawasi, bahkan bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Dan kami lebih dekat dari mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Kita dengan urat leher kita bukan dekat lagi, tapi nempel. Urat leher itu bagian dari diri kita. Tapi Allah lebih dekat lagi daripada itu. Maknanya Allah lebih tahu tentang isi dalam lahir dan batin kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Oleh karena itulah, orang yang meyakini hal ini, ya, pasti akan selalu sadar diri selalu di diawasi oleh Allah, dilihat, diketahui. Belum ada malaikat lagi. Malaikat pencatat baik dan buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Ada lagi malaikat penjaga. Semuanya melihat kita, mengawasi kita, ada yang mencatat kita juga. Semua amalan, termasuk amalan hati, dicatat oleh malaikat pencatat. Sebagaimana tadi disebutkan, kalau seorang baru punya niat, baru niat aja untuk melakukan kebaikan sudah dicatat. Baru niat aja. Satu kebaikan. Kalau dilaksanakan niat baik itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau enggak jadi dilaksanakan, maka tetap itu satu niat kebaikan. Ya. Ini menunjukkan isi hati manusia, malaikat pencatat itu tahu. Di setiap tempat, di setiap waktu, walaupun kita bersembunyi di balik peti besi yang sangat rapat, ya, maka tetap saja malaikat itu akan melihat dan mendampingi, karena mereka itu tidak bisa terhalangi oleh sesuatu yang bersifat fisik. Kita masuk ke WC, malaikat pencatat juga tetap masuk ke dalam WC. Yang dimaksud dengan malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang ada anjing, yang ada gambar, yang ada lonceng, yang ada hal-hal yang maksiat. Maksudnya malaikat rahmat, bukan malaikat pencatat. Malaikat pencatat, malakul maut. Apabila sudah waktunya orang itu mati, mau di WC, mau ada patung, mau ada gambar, mau ada anjing herder yang banyak, tetap saja malaikat maut itu masuk dan mencabut nyawanya. Jadi yang dimaksud malaikat tidak akan masuk bukan sembarang malaikat, tapi malaikat rahmat, ya, itu yang tidak akan masuk. Nah, jadi agar rasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla itu meningkat, coba pelajari lebih mendalam lagi tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan kita tentang Allah itu akan melahirkan khauf, roja, mahabbah, tawakal, muraqabah, ikhlas, dan seterusnya. Sejauh mana tawakal kita kepada Allah, sekuat apa sikap muraqabah atau merasa diawasinya kita oleh Allah, itu berbanding lurus dengan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendalam ilmu kita tentang Allah, akan semakin tinggi rasa diawasi oleh Allah. Semakin besar rasa cinta, rasa takut, rasa harap kepada Allah, tawakal kita, keikhlasan kita, itu semuanya berbanding lurus. Jadi yang pertama kepada Pak Adnan tadi, coba terus pelajari asma dan sifat Allah. Kedua, jangan lupa berdoa, ya. Berdoa agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah kepada kita. Ketiga, jauhi berbagai macam kemaksiatan. Kemaksiatan ini yang membuat ilmu kita hilang, berkurang sedikit demi sedikit. Kita lupa terhadap apa yang pernah kita pelajari. Termasuk ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla bisa berkurang, terlupakan karena kemaksiatan-kemaksiatan. Di samping kemaksiatan menyebabkan hati keras, dan kalau sudah keras tidak peduli, mau peduli Allah lihat atau enggak, yang penting saya happy, kan begitu nantinya. Ya, itu karena dampak buruk dari kemaksiatan. Terus pilih kawan bergaul yang baik-baik dan hindarkan kawan-kawan bergaul yang buruk-buruk. Maka semuanya itu insya Allah akan menghasilkan buah yang luar biasa manisnya bagi kita. Nanti kita dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, merasa Allah di hati kita, merasa Allah mengawasi kita, merasa Allah itu terus memperhatikan seluruh gerak-gerik kita. Ya, kalau kita sudah semakin dekat seperti itu, dan kedekatan kita disebabkan hal tadi. Pertama, pelajari, kenali Allah Azza wa Jalla semendalam mungkin. Dalam bahasa kita ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Itu juga bisa diterapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita wajib mengenal Allah sejauh mungkin, sebanyak mungkin, semendalam mungkin. Untuk memupuk rasa khauf, roja, khasyah, tawakal, termasuk muraqabah tadi, ya. Nah, itu pertama pelajari, kedua banyak-banyak berdoa, ketiga tinggalkan maksiat-maksiat, yang keempat gaul dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu, yang bisa mengkondisikan kita menjadi lebih baik, dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Begitu Pak Adnan, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi penelpon. Wah, sudah mati ya, sudah putus ya. Lama. Iya. Ini saja SMS yang sudah masuk. Kami mohonkan yang bagi pengirim SMS untuk mencantumkan nama dan alamatnya ya. Ini yang salah satunya yang tidak mencantumkan nama ini. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya di hari kiamat seluruh makhluk akan dimatikan. Arasy juga akan makhluk. Apakah Arasy juga akan dibinasakan atau dikecualikan karena tempat bersemayamnya Allah? Iya. Apakah Arasy juga hancur pada hari kiamat? Ya. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian menyatakan ya, berdasarkan keumuman firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan hancur, akan binasa kecuali wajah Allah, ya. Yang kedua, ada yang menyatakan tidak, berdasarkan ayat yang mengecualikan hal itu. Wa nufikha fis-sur fasuqa man fis-samawati wa man fil-ardhi illa man syaa Allah. Maka apa namanya, ditiuplah sangkakala, maka binasalah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Nanti di sini ada ikhtilaf para ulama, siapa saja makhluk yang tidak hancur ketika kiamat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi perlu diluruskan bahwa Arasy itu tempat bersemayamnya Allah. Itu harus diluruskan bahwa Allah bersemayam di atas Arasy. Apakah itu menunjukkan Arasy itu tempat bersemayamnya Allah? Tidak. Karena kaidah dalam hal ini yang ditetapkan oleh para ulama, ba'inun min khalqih. Alin mustawin ala arsyih ba'inun min khalqih. Allah istiwa di atas Arasy tapi terpisah dari makhluknya. Tidak menempel di Arasy, sehingga apapun yang terjadi pada Arasy tidak ngaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Istiwanya Allah di atas Arasy hakiki dengan sebenarnya, tetapi bagaimana kaifiatnya, cara-caranya majhul, kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas, istiwanya Allah di atas Arasy berbeda, tidak sama 100% dengan istiwanya makhluk di atas tempat lain. Istiwa ini juga dilakukan oleh makhluk. Istiwa ini kan tegak artinya. Manusia bisa istiwa. Pohon kata Allah istiwa tuh di atas pangkalnya. Kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Jadi seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu mengeluarkan batangnya, lalu berkembanglah batang itu dan menguat, fastawa ala suqih, lalu batang itu istiwa di atas pangkalnya. Pohon juga disebut istiwa oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Allah juga istiwa di atas arsy. Tentara juga kalau lagi baris istiwa tegak. Tapi istiwanya tentara dengan istiwanya pohon beda. Apalagi dengan istiwanya Allah Azza wa Jalla. Allah istiwa di atas arsy, tapi terpisah dari makhluknya. Dan istiwanya Allah dengan makna yang sebenarnya, tetapi dengan cara yang tidak kita ketahui. Yang jelas istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk di tempat yang lainnya. Nah, oleh karena itulah, maka jangan dikatakan bahwa Arasy itu tempat bersemayamnya Allah atau tempat beristiwanya Allah. Enggak. Allah hanya menginformasikan dirinya istiwa di atas Arasy. Adapun nempel atau tidaknya, ya tidak. Jangan sampai orang mengingkari istiwanya Allah di atas Arasy, nanti mereka tertawa kalau Arasy-nya hancur, Allah-nya jatuh dong. Itu berarti orang itu masih punya persepsi istiwanya Allah itu dia samakan dengan istiwanya orang di atas kursi. Kalau umpamanya saya duduk di atas kursi, kursinya reyot, kemudian ambruk, sayanya gimana? Jatuh. Itu istiwanya saya di atas kursi, di istiwanya makhluk. Ya, kayak begitu. Kalau istiwanya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Abu Abdillah di Bondet Gunung Jati, Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya apakah amalan-amalan malaikat akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga seperti amalan manusia? Syukron. Iya, para malaikat melaksanakan tugas dari Allah, ya, dengan perintah kauni walaisa al-amra syar'i. Sebagai perintah kauni, bukan perintah syar'i. Karena apa? Karena para malaikat itu tidak diberikan iradah dan istita'ah untuk durhaka, untuk ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itu tidak dianugerahi seperti itu. Makanya malaikat tidak pernah ada yang durhaka. Kalau umpamanya malaikat dirasai hawa nafsu, malas, bisa maksiat kepada Allah, bahaya dunia ini bisa hancur. Umpamanya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur peredaran matahari, bulan, bintang. Sedikit durhaka, sedetik, dua detik aja umpamanya durhaka. Ah, saya capek, boring gitu ya, bete, malas, mau gogoleran heula, mau baring-baring heula, 5 menit. Akhirnya apa? Matahari, bulan, bintang melenceng tuh dari orbitnya. Dari garis edarnya. Ah, hancur alam jagat raya ini. Ya. Oleh karena itu malaikat tidak dianugerahi oleh Allah dengan anugerah diberikan kemauan, kehendak ya, dan kemampuan untuk durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya perintah Allah kepada mereka disebut tadi perintah kauni, bukan perintah syar'i. Makanya tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah jelaskan juga malaikat Harut Marut. Mereka tidak durhaka, mereka melaksanakan perintah Allah dengan walaupun dengan mengajarkan sihir. Sihir adalah syirik dan kufur. Sihir adalah kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah memerintahkan Harut Marut untuk mengajarkan sihir kepada orang atas perintah Allah. Maka mereka ketika mengajarkan tidak durhaka. Sama aja dengan siapa sih yang memproses orang untuk sujud ke patung. Yaitu malaikat juga. Ya, apakah malaikat yang memproses orang sujud ke patung, orang itu mau punya keinginan untuk sujud dan kemampuan lalu sujud. Karena malaikat tahu itu syirik gitu, jangan, biarkan aja dia tegak berdiri, enggak disujudkan. Enggak, proses. Nah, itu perintah kau nih, dan malaikat yang memprosesnya itu tidak durhaka. Karena melaksanakan perintah Allah atas perintah Allah. Maka perintah Allah kepada para malaikat disebut perintah kauni dan bukan perintah syar'i. Oleh karena itu para malaikat tidak dibalas dengan pahala dan surga kelak. Kalau memang dibalas dengan surga, ya, maka kasihan malaikat penjaga neraka di neraka terus nantinya. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa keluar dari neraka. Tapi walaupun mereka berada dalam neraka, seperti malaikat Malik, seperti malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah di neraka, mereka tidak tersiksa walaupun berada dalam neraka, enggak. Mereka dianugerahi kemampuan oleh Allah sehingga tidak merasakan panasnya api neraka, tidak merasakan penderitaan dengan ada keberadaan mereka dalam neraka, sama sekali enggak. Jadi malaikat, karena perintah Allah kepada mereka disebut dengan perintah kauni dan bukan perintah syar'i, maka tidak dibalas dengan pahala dan tidak dibalas dengan surga. Tapi sekalipun demikian mereka itu sama sekali tidak merasakan penderitaan sedikit pun dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita angkat penelpon dari Pak Edi di Sarijadi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, dikecilin radio ya. Ditelepon aja Pak, dengarnya Pak. Mungkin sholat tahajud. Iya. Apakah lebih utama itu yang masna-masna atau yang 4-3 itu kan? Iya. Target apakah yang dapat dirasakan? Karena selama ini saya merasakannya belum sampai rasa betul-betul, cuma ketenangan aja. Ada apakah lagi yang bisa dicapai dari sholat tahajud itu? itu aja mungkin yang perlu penjelasan dari Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fiik. Salat malam yang paling afdal adalah dua rakaat, dua rakaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu qiyamil lail matsna matsna. Seutama-utama qiyamul lail atau salat malam adalah dua rakaat, ya. Dari sinilah maka beberapa orang ulama termasuk di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW salat malam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, ya, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau 4 rakaat dulu, jangan kalian tanya bagusnya dan panjangnya. Lalu 4, lalu 3, 4, 4, 3. Nah, ketika menjelaskan ini, Syaikhul Utsaimin menyatakan bahwa yang dimaksud 4, 4, 3. Ya, 4, 4 ini dibagi 2. Dua rakaat dulu salam, langsung beri dua rakaat dulu salam, lalu istirahat. Jadi dua-dua istirahat. Lalu setelah itu dipaju lagi, setelah beres lalu dilanjut lagi. Dua lagi lalu salam, langsung beri langsung dua lagi, lalu salam, lalu istirahat. Jadi nah terakhir tiga. Jadi disebutlah dua-dua tiga. Empat, empat, tiga. Yang empat ini dibagi dua. Ya. Berdasarkan diserasikan dengan ayat dengan hadis yang menyatakan afdalu qiyamil lail matsna matsna, seutama-utama qiyamul lail adalah dua-dua, ya. Sebagian ulama lagi ada yang menyatakan boleh 4-4-3 berdasarkan keumuman hadis Aisyah. Tapi walaupun boleh, mereka juga sepakat bahwa sebaik-baik sholat malam adalah 2-2-2, ya. Itu pertama, Pak Edi. Kedua, yang kita kejar dengan sholat tahajud adalah, ya, mengaplikasikan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya semaksimal yang kita bisa. Maka siapa orang yang melaksanakan itu secara maksimal? Maksimal itu dilihat setidak-tidaknya dari berapa? Dari tiga aspeknya. Aspek pertama adalah keikhlasannya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Bukan untuk dunia. Kalau umpamanya kita lagi sulit, rajin tahajud. Dengan harapan semoga tahajud ini bisa membuat apa? Kita keluar dari kesulitan itu. Kalau kita umpamanya ada keinginan nyalon jadi anggota dewan, tahajudnya rajin, minta-minta. Ya Allah jadikan saya anggota dewan, ya Allah jadikan anggota dewan. Setelah tercapai, berhenti. Itu bukan lillah, itu lid dunia. Mengamalkan amalan akhirat dengan motivasi dunia. Itu syirik termasuknya, ya. Nah terus, niatnya ikhlas karena Allah. Kedua, selain ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, juga mutaba'ahnya diperhatikan. Ketiga aspek kekhusyuan. Itu aja kita aplikasikan. Adapun apa yang akan dicapai dengan hal itu, tunggu saja. Allah itu la yudhi'u ajral amilin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang beramal, baik balasan di dunia apalagi di akhirat. Maka sama sekali kita jangan mengharapkan, ya, keuntungan dunia dari hal itu, yang apabila kita mengharapkan itu, lama kok ditunggu, saya rajin tahajud tapi kenapa saya tetap susah ekonominya, saya rajin tahajud tapi kenapa cobaan itu tidak pernah hilang dari diri saya rajin tahajud tapi begini, akhirnya apa, udah berhenti, percuma tahajud juga nggak ada efeknya, tetap aja kehidupan saya tidak berubah. Nah bisa begitu nanti, dia bisa berhenti dari tahajudnya. Tapi kalau umpamanya Allah, kita meniatkan tahajud ini untuk Allah Azza wa Jalla, ya, bukan untuk dunia. Sebodoh amat penyakit saya mau hilang mau tidak dengan tahajud ini, bukan untuk itu. Sebodoh amat ekonomi saya mau membaik atau tidak dengan tahajud ini, bukan untuk itu. Sebodoh amat umpamanya masalah yang merundung kehidupan saya ini akan berkurang, akan hilang atau tidak dengan tahajud itu, gak peduli, saya tahajud bukan untuk itu. Saya tahajud hanya ingin meraih ridho Allah, hanya ingin meraih kemuliaan di mata Allah, hanya ingin meraih keuntungan di dunia ini oleh Allah dan di akhirat. Dan yang lebih-lebih lagi untuk itu kehidupan saya. Nah, maka kalau itu yang kita niatkan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang sama sekali tidak terkira bagi kita, ya. Cukup itu. Jangan sampai mengharapkan apa ya balasan tahajud saya, ya. Makanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhaifus Syahr Syawal, beliau menukil perkataan seseorang yang bertanya apa sih pahala dari amalan ini. Kata beliau, la tas'an an thawabil a'mal. Jangan kamu bertanya tentang pahala dari sebuah amalan. Tapi tanyakan kepada dirimu apa bentuk rasa syukurmu kepada Allah yang telah memberi hidayahmu untuk mengamalkan amalan itu. Jadi kalau kita tahajud, kenapa kita tahajud? Itu anugerah Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bertahajud. Yang apabila tidak diberi hidayah itu, kita tidak akan bisa tahajud. Kalau kita bisa tahajud, itu hidayah dari Allah. Coba fikirkan, hidayah itu apa? Nikmat besar. Nah, itu harus disyukuri. Coba fikirkan bagaimana cara mensyukuri hidayah tahajud tadi. Makanya para sahabat dahulu, kalau mereka itu melakukan tahajud pada malamnya, siang harinya mereka melakukan saum, dan mereka menganggap saum itu sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah atas nikmat hidayah untuk sholat tahajud tadi malam. Jadi begitu, aduh, tahajud ini anugerah Allah nih, hidayah yang harus saya syukuri, apa yang syukuri? Ah, saum saja. Sah seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Udin di Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasannya tentang pemahaman sekelompok orang bahwa seluruh manusia itu berasal dari Nur Muhammad. Dan bagaimana pendapat yang benar berkenaan masalah tersebut. Jazakallahu khairan. Iya. Siapa tadi? Mas Udin. Mas Udin. Benar enggak bahwa seluruh kehidupan itu berasal dari Nur Muhammad? Iya, tentang hal yang seperti itu memang banyak orang yang meyakini. Karena apa? Karena didasarkan kepada hadis. Dan hadis ini diyakini oleh mereka sebagai sesuatu yang wajib untuk mereka yakini, lalu mereka amalkan. Dan termasuk bagian dari akidah dan keyakinan mereka. Adapun hadis yang dimaksud adalah hadis yang banyak diyakini oleh kalangan sufiyun, yang hadisnya maudhu. Maudhu itu apa? Palsu. Dan kepalsuannya dijelaskan oleh para ulama, ahli hadis tentang masalah itu. Dan kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu juga saya pernah menjelaskan tentang asal-muasal dari keyakinan bahwa segala sesuatu kehidupan ini dimulai dari Nur Muhammad. Salah satunya adalah sebuah hadis yang memang diyakini oleh mereka sebagai awal dari lahirnya keyakinan ini. Yang dijadikan dalil itu riwayat Abdul Razak dengan sanad yang sampai kepada Jabir bin Abdullah. Dia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, kedua orang tua hamba menjadi tebusan bagi dirimu. Beritahukan kepadaku tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Maka Rasul SAW menyatakan, wahai Jabir, sungguhnya Allah telah menjadikan sebelum segala sesuatu nur nabimu di sisinya. Hadis ini diriwayatkan dari oleh Imam Abdul Razak, diterima dari Jabir yang pernah bertanya juga dalam riwayat lain, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang awal sekali yang Allah ciptakan. Rasul SAW menyatakan, sungguhnya Allah telah menciptakan sebelum adanya segala sesuatu nur nabimu yang berasal dari nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang sangat palsu yang dibikin-bikin oleh orang-orang. Berdasarkan hal itulah, maka kita tidak boleh untuk meyakini hal ini. Karena apa? Karena ini keyakinan berasal dari cikal bakal keyakinan wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu keyakinan yang dimiliki oleh Al-Hallaj yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala manunggal dengan seluruh makhluknya. Manunggal juga dengan kita. Sehingga Allah ada di hati kita. Allah itu juga ada di segala sesuatu. Syekh Dr. Shadiq Muhammad Ibrahim yang telah melakukan penelitian terhadap hadis ini menyatakan semua kitab-kitab sufi yang di dalamnya terdapat hadis Nur Muhammad, tidak ada yang menyebutkan sanad dari hadis tersebut. Mereka hanya menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Dan kata beliau, saya telah mencari-cari hadis tersebut dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak dan saya tidak menemukan hadis ini. Demikian juga salah seorang ulama ahli hadis namanya Abdullah bin Al-Ghamari, dia menyatakan hadis ini hadis maudhu alias palsu. Selain itu, hadis tersebut juga tidak terdapat dalam kitab Musannaf Abdul Razak ataupun Tafsir Abdul Razak, dan juga tidak ada dalam kitab Jami. Jadi Abdul Razak, Al-Imam Abdul Razak menyusun kitab yang berjudul Al-Musannaf, juga tafsir, dan juga kitab Al-Jami yang mengumpulkan hadis-hadis. Tidak ditemukan satu pun dari kitab-kitab Imam Abdul Razak ini. Demikian juga sahabat Jabir radhiyallahu an yang menurut mereka meriwayatkan hadis ini berlepas diri dari penyampaian hadis tersebut. Imam Abdul Razak tidak pernah menulis hadis tersebut dalam kitab manapun, dan orang yang pertama yang menyampaikan hadis ini adalah Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi Abu Bakar Ibnul Arabi, tapi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang yang mengingkari tentang adanya kebangkitan. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal menyatakan Ibnu Arabi ini bukanlah seorang muslim lagi, dia sudah murtad dari ajaran Islam karena mengingkari adanya hari kebangkitan dan karena kesesatan lain di bidang akidah. Itu yang berkata Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Juga ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Oleh karena itulah, maka keyakinan bahwa kehidupan di seluruh alam dunia ini berasal dari Nur Muhammad adalah keyakinan yang batil. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari pendengar Radio Roja Bandung, dari Umi Alif. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau kita akhwat kan seharian di rumah tidak berjilbab, apakah malaikat rahmat tetap masuk ke dalam rumah? Jazakallah khair. Iya. Iya, kalau di dalam rumah kita ada aurat yang terbuka, ada gambar, ada maksiat, binatang tertentu seperti anjing. Kalau kucing enggak apa-apa. Atau ada barang-barang haram, maka menyebabkan kalau orang biasa saja, orang soleh, tidak akan mau masuk ke tempat itu. Apalagi para malaikat. Maksudnya adalah malaikat rahmat. Termasuk Jibril radhiyallahu an pernah mengatakan, kata Nabi SAW, saya sudah berjanji, Jibril telah berjanji akan datang kepadaku tadi malam. Tapi tadi malam ini tidak datang. Sampai pagi hari terus, dan beliau merasa sedih. Nabi selesai merasa sedih. Padahal sudah janji Jibril mau datang. Ternyata beliau di bawah lemari itu ada seekor anak anjing. Lalu oleh Nabi SAW dikeluarkan. Lalu bekas anak anjing tadi diciprati dengan air. Pada sore harinya barulah malaikat Jibril datang. Kemudian ditanya oleh Nabi, engkau berjanji tadi malam akan datang, tapi tidak datang, kenapa? Apa kata malaikat Jibril? Li'annana la nadkhulu baitan fihi surah, fihi kalbun wala surah. Sebab kami tidak akan memasuki satu rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar. Oleh karena itu, walaupun itu di rumah Nabi SAW, tapi keberadaan anak anjing yang tidak diketahui tadi itu menyebabkan terhalang. Mereka tidak mau masuk. Ya. Nah, termasuk ketika Nabi SAW digiliran Aisyah, dan Aisyah sudah membuka pakaiannya, maka malam-malam Nabi keluar, kemudian ke Baqi, lalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dikuburkan di Baqi. Lalu setelah itu pulang, dan ringkasnya cerita, Aisyah yang tadinya mengintip Nabi SAW, curiga, suudzon, disangkanya Nabi mau kemana gitu. Kata Nabi SAW, tadi Jibril datang, dia tidak mau masuk karena engkau sudah membuka pakaianmu. Padahal itu Aisyah, seorang yang solihah, istri manusia yang tersoleh di alam jagat raya ini. Tapi malaikat tidak mau masuk ke sana. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan para penelpon yang akan bertanya kepada Ustaz, kami tunggu. Sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang datang dari. Ini terakhir nih, habis waktunya. Ini pertanyaan dari Alma di Cirebon, Ustaz. Ustaz, banyak yang meyakini bahwa Allah berada di mana-mana. Maksudnya mungkin adalah Allah Maha melihat dan mengawasi kita. Bagaimana dengan pemahaman seperti ini? Ya, itu salah satu di antara keyakinan yang berkembang dari wihdatul wujud. Al-Hallaj menyatakan Allah itu manunggal dengan kita. Allah ada di hati kita, Allah ada di hati setiap orang. Allah ada di pohon, Allah ada di WC, Allah ada di batu, Allah ada di gunung, Allah ada di mana-mana. Karena Allah manunggal dengan makhluknya. Dan itu sebuah keyakinan yang sesat, sehingga Al-Hallaj oleh para ulama difatwakan sebagai orang yang berbahaya apabila dibiarkan hidup dan dihukum mati. Menghukum mati seseorang yang akan menyesatkan jutaan orang, ya itu tentu saja sesuatu keharusan. Jangankan menyangkut masalah akidah, atau sekarang ada seorang pembunuh ya, atau katakanlah orang sekarang menyebutnya teroris, lalu dihukum mati. Kenapa? Karena ya menghukum satu orang menyelamatkan banyak orang. Nah ini orang ini dihukum mati karena bisa menyesatkan jutaan orang, tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Kriminalitasnya jauh lebih besar daripada pembunuh, daripada perampok, penjahat. Kalau merampok hanya 1-2 orang dan hanya urusan dunia, tapi dia harus sudah dihukum mati, merampok dengan disertai pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kemudian terbukti, kemudian vonisnya apa? Mati. Dihukum mati. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia dulu. Kita kan banyak mendengar eksekusi hukuman mati kepada kriminal besar. Ada dulu namanya Kusni Kasdut Mat Peci, segala macam. Itu kan dihukum mati itu. Karena menghukum mati dia menyelamatkan banyak orang. Nah ini apalagi seseorang dalam masalah agama yang apabila tidak dihukum mati bisa menyesatkan jutaan bahkan miliaran orang, dan tidak hanya di zaman tapi di zaman setelahnya juga, ya, dan itu berbahaya. Nah dari sana berkembang keyakinan Allah ada di mana-mana. Lalu mereka mendalili dengan dalil yang dalilnya benar tapi pemahamannya yang salah. Umpa innallaha ma'as-sabirin. Innama wallahu ma'akum aynama kuntum. Wallahu ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai manusia di mana saja manusia berada. Sedangkan manusia ada di mana-mana, berarti Allah juga ada di mana-mana. Ayatnya benar, tapi pemahamannya, aplikasinya yang salah. Maka wajib kita yakini Allah berada istiwa di atas ars. Dia tegak di atas ars dan banyak ayat yang menyatakan demikian. Lebih dari 7 ayat dalam Al-Quran, Allah istiwa di atas ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Hualadzi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayam thumma stawa alal ars. Jadi Allah itu istiwa di atas ars. Itu keberadaan Allah ada di sana. Adapun Allah menyertai kamu dimanapun kamu berada, maksudnya mengawasi, ya, melihat, dan seterusnya. Itu maknanya. Tapi Allahnya ada di mana? Allah ada di atas langit. Allah ada di atas ars. Ars yang ada di atas langit sana. Maka wajib kita yakini kalau ada yang bertanya di mana Allah, Allah ada di atas langit. Di langitnya di mana? Di atas ars. Lalu ngapain Allah di sana? Allah istiwa di sana. Tapi sekalipun istiwa, ya jauh di atas sana menurut kita, Allah itu serba mengetahui dan melihat. Sebagaimana coba lihat surah Al-Hadid ketika Allah menyatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyamin tsumma stawa 'alal 'ars ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu setelah itu Allah istiwa di atas ars, tegak di atas ars, tapi dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dan Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Ya, maksudnya mengetahui, mengawasi, menatap seluruh aktivitas kalian sampai isi hati kalian juga Allah Azza wa Jalla tahu, ya. Jadi keyakinan kita tentang hal itu harus sesuai dengan nas Al-Qur'an di mana Allah, Allah di atas ars. Sekalipun Allah di atas ars, ilmu Allah mencakup segala sesuatu, selalu mengetahui apapun yang terjadi di alam jagat raya ini tanpa ada sesuatu pun yang terluputkan. Begitu. Saya pikir cukup sampai di sini, waktunya habis, walaupun pasti pertanyaan masih sangat banyak. Insyaallah kita lanjutkan lagi di Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.